Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka untuk pelajari perjalanan sejarah Nabi SAW yang syarat dan penuh dengan faedah-faedah yang kita bisa jadikan faedah-faedah tersebut sebagai bekal kita dalam menghadapi, dalam menjalani kehidupan kita. Dan insyaAllah kita akan bahas poin tentang pernikahan antara Nabi SAW dengan Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Akan tapi sebelumnya, ada satu peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW, yaitu yang dikenal dengan peristiwa Halful Fudul. Yang dimaksud dengan Halful Fudul, yaitu orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah, mereka pernah berkumpul di rumah seorang yang bernama Abdullah bin Judaan, dan mereka bersekutu, bersepakat untuk menolong seorang yang dizalimi. Dan acara rapat ini dihadiri oleh Nabi SAW, yang dikenal dengan Halful Fudul. Yaitu dikisahkan bahwasanya ada seorang dari kabilah Zabid dari Yaman, Az-Zabidi, dia datang di kota Mekah, kemudian membawa sebagian barang dagangan. Lalu dijuallah barang dagangan tersebut kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Akan tetapi, Al-As bin Wa'il As-Sahmi mengambil barang dagangan tersebut, namun tidak membayar. Akhirnya, dia pun naik di atas Jabal Abi Qubais yang ada di sekitar Ka'bah, orang Yaman ini. Dan orang-orang Quraisy sedang berada di tempat perkumpulan mereka. Maka dia pun berteriak dengan suara yang lantang minta agar dia ditolong. Maka paman Nabi Zubair bin Abdul Muttalib mengatakan bahwasanya orang ini tidak boleh ditinggalkan. Artinya akhirnya harus ditolong. Akhirnya Banu Hashim dan juga Zahra dan Banu Tamim atau Banu Taim mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Judaan dan mereka bersepakat untuk bersatu padu menolong orang ini. Akhirnya mereka pun berhasil meminta dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi untuk membayar uang kepada orang Yaman tersebut, Az-Zabidi, penjual barang yang tidak dibayarkan uangnya. Yang menjadi perhatian kita, dalam pertemuan tersebut, Nabi SAW juga hadir. Dan ketika itu Nabi belum menjadi seorang Nabi, masih di zaman jahiliyah sebelum beliau menjadi Nabi. Dan Nabi SAW setelah diangkat menjadi Nabi, masih mengingat pertemuan ini. Ini pertemuan yang baik. Pertemuan antara orang-orang kafir Quraisy untuk meninggikan keadilan menolong seorang yang dizalimi. Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad syahidtu bidari Abdullah bin Jada'an hilfan ma uhibbu annali bihi humrun na'am. Walau du'itu limithlihi fil Islam la ajabtu." Kata Nabi SAW, sungguh saya telah menghadiri pertemuan di rumahnya Abdullah bin Jada'an. Mereka semua orang musyrik. Sebuah persekutuan atau kesepakatan yang aku tidak suka seandainya aku disuruh pilih ikut hadiri pertemuan tersebut atau diberikan unta merah, saya lebih baik ikut acara tersebut. Seandainya saya diajak dalam pertemuan seperti itu, fil Islam dan saya sudah menjadi Nabi, la ajabtu, saya akan ikut pertemuan tersebut. Ini artinya pengakuan Nabi SAW terhadap apa yang ada di zaman jahiliyah. Memang mereka orang-orang jahiliyah. Abdullah bin Jada'an tidak bermanfaat baginya kebaikan dia. Dia masuk neraka jahannam. Sebagaimana dalam Sahih Muslim tatkala Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jada'an kana yasilu rahim, kana yakrid dhaif, kana yut'imu ta'am. Hal yanfa'uhu dhalik?" Ya Rasulullah, Abdullah bin Jada'an dahulu memberi makan kepada fakir miskin, sering menjamu tamu, kemudian menyambung silaturahmi dan rumahnya sering dijadikan tempat pertemuan. Hal yanfa'uhu dhalik? Apakah bermanfaat bagi dia di akhirat kelak perbuatan-perbuatan dia yang tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak bermanfaat." Lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati yaumiddin. Tidak pernah sekalipun dia mengucapkan, "Ya Rabbku, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak." Oleh karenanya kebaikan dia tidak bermanfaat. Kenapa? Dia terjerumus dalam kesyirikan. Dan kita tahu bahwasanya seorang terjerumus dalam kesyirikan, maka seluruh amalan dia tidak bermanfaat. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalanmu. Dan kau benar-benar termasuk orang-orang yang merugi di akhirat kelak, masuk neraka jahannam. Oleh karenanya, meskipun mereka bergelimang dalam kesyirikan, meskipun mereka menyembah berhala, tapi Nabi SAW adalah seorang yang adil, sosok yang adil. Dia menyebutkan bahwasanya, meskipun kaum musyrikin bergelimang dalam kesyirikan, namun mereka punya kebaikan. Di antaranya kebaikan mereka, mereka mengangkat keadilan. Oleh karenanya Nabi SAW dalam hadisnya bersabda apa? "Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak." Sungguhnya saya ini diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhak yang mulia. Para ulama telah menjelaskan maksud apa hadis ini. Hadis ini maksudnya Rasulullah datang ke orang-orang Quraisy, sudah ada akhlak mulia di situ. Tinggal Nabi sempurnakan. Bukan memperbarui akhlak, tidak. Akhlak yang buruk dibuang, akhlak yang sudah baik dipertahankan. Oleh karena kita katakan orang-orang jahiliyah, meskipun mereka musyrikin, banyak akhlak-akhlak mereka yang mulia seperti tadi. Mereka suka menjamu tamu, mereka sering memberi makan kepada fakir miskin, ya, sebagaimana kita jelaskan, ya, Abdullah bin Jud'an, kemudian Hatim At-Ta'i, orang-orang yang difonis oleh Nabi SAW masuk neraka jahanam, namun mereka dahulu orang-orang yang baik, namun amalan mereka sia-sia di sisi Allah karena mereka terjerumus dalam kesyirikan. Namun Nabi SAW mengakui orang-orang Quraisy dahulu mereka memiliki akhlak yang mulia, karenanya dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dikembangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menafikan kebaikan yang ada pada musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menafikan. Bahkan perkataan beliau, laudu itu fil Islam la ajabtuhu. Seandainya saya diajak sementara saya sudah jadi nabi untuk dalam pertemuan seperti itu mengangkat keadilan, maka saya akan ikut dalam pertemuan tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah besok kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya tentang sirah Nabi SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.